الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أيها الإخوة رحمكم الله جميعًا، seperti biasanya di malam Senin ini di setiap pekannya kita membahas kitab Kitabut Tauhid dengan syarah Kadhil Majid. Baik, kita belum selesai dari pembahasan ayat, kemudian kita akan melanjutkan pada ucapan beliau rahimahullah. Insyaallah kita sambung langsung dulu, baru kita akan membahas perkara yang berlalu dengan yang sekarang ini. Wa qawluhu, baik, wa bil walidaini ihsana, terakhir itu ya ucapannya, terulang sini. Biasanya kalau sudah mau terakhir itu buru-buru, mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan tapi terburu-buru sehingga terlewatkan. Baik, qala al-Qurtubi, berkata Imam al-Qurtubi, dan dengan kepada orang tua kalian berbuat baik. Al-ihsan ila al-walidain, itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Birruhuma wa ihduhuma wa siyadatuhuma, berbuat baik kepada keduanya, menjaga keduanya, memelihara keduanya. Wa mithalu amrihima, dan menjalani perintah keduanya. Wa izalah arif anhuma, menghilangkan, membebaskan perbudakan yang ada pada kedua orang tua. Jadi kalau orang tua kita dapatkan dalam keadaan budak, maka dalam riwayat hadis di dalam kitab ada Al-Mufrad di antaranya disebutkan seorang anak itu membeli orang tuanya dari tuannya, kemudian membebaskannya. Watarku as-sultana, yaitu meninggalkan penguasaan kepada keduanya. Jadi kita tidak berlaku untuk menguasai orang tua, itu tidak boleh, termasuk durhaka. Di kalimat yang selanjutnya, qala wa ihsanan musibah alal masdariyah. Kalimat ihsanan dalam kalimat firman Allah wa bil walidaini ihsanan, di sini dibahas secara nahwu, bahwa dinasabkan kalimat ihsanan, nasab itu tanda aslinya adalah fathah, baik tanwin maupun fathah, ya. Di situ ihsanan itu mansub musibah karena posisi dia adalah masdariyah. Masdariyah yang dimaksudkan di dalam kalimat ini adalah masuk dalam pembahasan maf'ulun mutlaq. Jadi masdariyah di sini sebagai maf'ulun mutlaq di sini maksudnya. Ya, kalau masdariyah dalam tasrif, kemudian dalam bentuk jumlah kalimat seperti ini, masdariyah itu dimaksudkan kepadanya adalah maf'ulun mutlaq. Yaitu masdar yang diulang, terambil dari fi'il yang disebutkan pada kalimat itu. Itu namanya maf'ul mutlaq, itu masdar. Seperti kalimat Wa kallamallahu Musa takliman. Takliman itu masdar mansub. Terulang dari kalimat sebelumnya itu apa? Kallamallahu, kallama. Kallama yukallimu apa? Takliman. Kallama fi'ilnya. Kemudian dilanjutkan kalimat itu menemui apa? Masdar. Masdar terulang dari fi'ilnya, tasrifnya. Itulah disebut dengan isim yang mansub tadi, masdar tadi namanya maf'ulun mutlaq. Setiap apa yang terulang dari fi'ilnya dalam sebuah jumlah kalimat, masdar yang dibaca mansub tadi itu adalah apa? Maf'ulun mutlaq. Baik. Seperti di sini disebutkan wa nasibuhu fi'lun mu'marun. Yang menasabkan kalimat ihsanan adalah fi'il yang dia itu mu'mar, berupa isim dhamir dari lafadznya. Mu'marun min lafdhihi. Takdiruhu wa ahsinu. Takdir kalimat ini sebenarnya apa? Wa ahsinu bil walidain ihsanan. Kalimat ihsanan terulang dari kalimat ahsinu, bentuknya fi'il amr. Ada tiga fi'il ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il apa? Amr. Jadi dalam sebuah kalimat masdarnya itu terulang dari fi'ilnya, baik itu fi'il madhi maupun fi'il mudhari maupun fi'il amr, maka masdar yang masuk tadi disebut maf'ulun apa? Mutlaq. Atau istilahkan dengan istilah nahwu juga adalah al-masdariyah. Dipahami? Qultu qawlan. Qultu qawlan. Aku berucap dengan suatu ucapan. Qultu qala yaqulu apa? Qawlan. Qawlan itu adalah masdar dalam kalimat ini, dia sebagai maf'ul mutlaq karena terulang dari kalimat apa? Qultu itu qala. Itu namanya maf'ul mutlaq. Baik. Wa qalu, dan firman Allah Ta'ala, wala taqulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kamilah yang memberikan rezeki pada kalian dan juga kepada mereka anak-anak kalian. Disebutkan di sini qala al-imlaq al-faqru. Al-imlaq dalam kalimat ini itu bermakna al-faqr. Ya, faqr kalau disebutkan secara bersendirian seperti ini maknanya apa? Miskin. Itu kaidah. Kadang makna dalam bahasa Arab itu mirip, tapi memiliki kaidah-kaidah di dalam menjelaskan. Al-faqr disebutkan sendirian di sini tanpa dibarengi dengan miskin, maka al-faqr itu juga mencakup makna miskin. Begitu pula dengan kalimat miskin disebutkan sendirian tanpa dibarengi oleh al-faqr, al-miskin bermakna apa? Idza istama'a iftaraqa. Idza iftaraqa istama'a. Kalau kalimat itu berkumpul disebutkan satu kali dalam satu tulisan, maka dia maknanya berpisah sendiri-sendiri maknanya. Tapi kalau dia bersendirian penyebutannya tanpa dibarengi sama-sama, maka kalimat itu maknanya apa? Sama. Contoh di sini al-faqr sendirian berarti maknanya apa? Miskin. Seandainya disebutkan di sini seandainya al-faqr kemudian wal miskin namanya, maka disebutkan secara bersamaan, berarti al-faqr itu maknanya lain dengan makna miskin. Disebutkan dalam beberapa kitab syarah dalam masalah penyebutan fakir dan miskin itu, fakir itu kebutuhannya itu tidak melebihi berapa? Setengah. Jadi momennya seorang ini punya kebutuhan dalam hidup sebulan itu membutuhkan uang 1 juta momennya, dia hanya mendapatkan uang itu hanya sekitar 500 ribu ke bawah, itu kurang lebih. Dan yang fakir Kalau disebutkan secara bersamaan, maknanya sendiri. Kalau miskin, itu lebih baik sendiri dari fakir. Yang punya kebutuhan 1 juta, dia lebih dari setengahnya. Mungkin tidak sampai 1 juta, tapi mungkin 100 ribu, 100 ribu. Namanya apa? Miskin. Tetap tidak memenuhi kebutuhan, tapi lebih baik daripada fakir. Kalau disebutkan secara sendirian, maknanya sendiri. Kalau disebutkan sendiri-sendiri, maknanya sama. Baik, maksudnya la ta'idu banatakum khasyatal 'ailah wal faqr. Janganlah kalian membunuh anak-anak banat, anak-anak perempuan kalian karena takut miskin dan fakir. Fa inni razaqakum wa iyyakum, karena sesungguhnya akulah yang memberikan rezeki pada kalian dan juga kepada anak. Wa kana minhum may yaf'alu dhalika bil inas wal dhukur khasyat al faqr, dzakarahu al qurtubi rahimahullah. Dan di antara mereka ada yang berbuat demikian, membunuh anak-anak mereka, baik jenis atau jenis kelamin perempuan maupun jenis kelamin laki-laki, karena takut miskin, dan ini disebutkan oleh al qurtubi rahimahullah. Tahu zaman jahiliyah, sudah pernah mendengar zaman jahiliyah, kisah sebagian zaman jahiliyah. Mereka wa idza busyira ahadukum bil untha dhalla wajhuhu musfaddan wa huwa kadhib. Dalam ayat disebutkan di antaranya. Kalau mereka diberikan kabar bahwa mereka akan mendapatkan atau mendapatkan anak perempuan, mereka wajahnya berubah menjadi hitam karena sedih, menahan marah. Nah, di antara mereka ada yang menguburkan anaknya mereka yang perempuan itu hidup-hidup. Di antara mereka pula ada yang dibawa ke tengah padang yang jauh dari manusia, kemudian dikuburkan di sana. Itu zaman jahiliyah. Tapi bukan kemudian semua orang zaman jahiliyah seperti itu bayangannya, dan tidak ada anaknya, anak perempuannya mati semua. Jangan dibayangkan ya, zaman jahiliyah itu artinya zaman di mana secara umum demikian baliknya kebiasaannya. Bukan kemudian semua orang anak perempuannya di dan orang pengetobi orang berkembang. Ada, tetap masih ada, tapi umumnya mereka punya amalan seperti itu. Karena ada yang punya pengertian demikian, lebih berkembang biaknya lebih. Memang karena tidak semuanya, tapi umumnya punya amalan yang seperti itu. Bami ya. Wa fi sahihain, dalam kitab sahihain Bukhari Muslim, an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud berkata, wahai Rasulullah, ayyul dhanbi a'zham, dosa yang mana yang paling besar? Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an taj'ala lillah niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan bagi Allah itu ada tandingannya, ada sekutunya, sedangkan Allah lah yang menciptakan. Jadi di sini saya rububiyah wa huwa khalaqak, dialah Allah yang menciptakan engkau, itu rububiyah Allah. Itu sifat apa? Mencipta, khaliq. Itu juga membawa kepada kita untuk tidak menyebutkan Allah. Allah yang menciptakan alam semesta, Allah menciptakan kita. Maksudnya apa? Kita tidak menyebutkan Allah dengan sesuatu. Dalam hadis ini demikian. Qultu thumma ayyun, kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, kemudian apa lagi? An taqtula waladaka khasyata ayyun ta'imah, bahwasanya engkau membunuh anakmu karena takut makan bersamamu. Nih, masalah makan aja seorang itu takut miskin, takut kehabisan makanannya. dan dia membunuh anaknya. Ini termasuk apa? Dosa besar. Kemudian setelah dosa syirik. Qultu tsumma ayyun, kemudian apa lagi? An tuzani bihalilah jari. Engkau menzinai istri tetanggamu. Tetangga itu apa, Mas? Rumputnya apa? Hijau atau kuning? Ya, ini kuning. Hijau. Karena belum merasakan, akan jadi hijau. Betul enggak? Iya, walaupun biasa-biasa aja. Padahal yang punya kita lebih bagus. Tapi karena belum merasakan yang kita belum merasakan, jadinya apa? Hijau. Bahaya. Dan lain jadi tetangga itu yang baik. Ya, ini ancamannya. Kenapa di sini disebutkan Nabi SAW tentang istri tetangga? Karena di hadis yang lain itu berkaitan dengan hak-hak tetangga, dibawakan hadis-hadis dari Imam Bukhari. Ya, itu orang yang berzina dengan istri tetangga itu nanti di yaumul qiyamah, apalagi suaminya itu sedang pergi jihad sendirian, atau dalam penjelasan para ulama semisal itu sedang ibadah sholat, sedang mencari nafkah, kemudian seorang laki-laki tetangganya ini menzinai istri daripada laki-laki tersebut, itu nanti di yaumul qiyamah, selain dia mendapatkan dosa berzina, juga mendapatkan dosa melangkahi hak-hak tetangga, dosanya itu utama. Dan tidak cukup demikian, istri daripada suami daripada istri tersebut itu akan meminta apa? Kebaikan-kebaikan orang yang menzina istrinya. Ya, kalau sudah dibolehkan meminta kebaikan itu dan dibolehkan itu, seorang di akhirat itu tidak akan membiarkan kebaikan, pasti dia akan mengambilnya. Kenapa, Mas? Kalau di dunia kamu dikasih kebaikan nggak usah nggak apa-apa, nggak ada, tapi di akhirat kita semua sangat membutuhkan kebaikan walaupun satu, karena itulah yang akan menyelamatkan kita dari azab api neraka. Maka setiap orang pasti membutuhkan kebaikan, apalagi diperintahkan untuk mengambil kebaikan, maka dia akan mengambil. Oh, aku gak usah. Nah, karena setiap orang membutuhkan apa? Kebaikan untuk menyelamatkan. Karena kita semua itu orang-orang yang berbuat zalim, maka kedzaliman-kedzaliman kita itu kepada orang lain itu, orang lain itu akan menuntut kebaikan kepada kita. Kita pun membutuhkan kebaikan kepada yang lain. Itu akan datang kepada orang yang mencintai isinya itu, diminta padanya kebaikan. Pasti orang itu akan mengambil kebaikan. Ya. Maka banyak-banyaklah beramal soleh, jauhilah kezaliman. Karena kita tidak tahu nanti kita di akhirat nanti akan menjadi orang yang bangkrut atau orang yang apa? Beruntung. Bangkrutnya seorang itu yang katakan Nabi SAW itu karena kezaliman itu. Bangkrutnya. Kenapa disebut bangkrut? Karena asalnya dia punya sesuatu, dia punya modal, dia punya sesuatu, kemudian disebut bangkrut karena apa? Binasa, hilang daripada sesuatu yang dimiliki tadi. Maka disebut apa? Bangkrut. Makanya kita punya amal soleh, kita punya amalan jihad, kita punya amalan sholat, puasa, sedekah, seterusnya banyak bertumbuh-tumbuh. Kemudian kita banyak melakukan kedzaliman kepada orang lain, orang lain itu tidak memaafkan kita. Akan didatangi oleh orang-orang musuh. Semakin banyak teman kita, semakin baik apa kabar? Semakin banyak teman, semakin baik pula. Semakin banyak teman juga bisa semakin jelek, karena kezaliman itu dilakukan kan kebanyakan kita berteman. Jadi teman itu bagus, jadi teman yang baik. Tetapi teman itu pula bisa menjadi apa? Sesuatu yang membawa kita kepada kezaliman. Ya, hati-hati. Adun, dun Kedelima itu apa? Kegelapan di hari kiamat. Kegelapan tidak bisa menolong kita. Itu namanya kedelima. Ya, baik. Kemudian ingat, jangan mencintai istri tetangga ya. Berarti boleh mencintai wanita lain? Enggak, sama. Nah ini lebih ditekankan dosa besar dan berarti dunia. Ya, baik. Tsumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi membaca ayat walladzina la yadhununa ma'allahi ilahan akhar wa la taqulu nafsan allati harramallahu illa bil haqq dan seterusnya. Dan orang-orang yang mereka tidak berdoa atau menyembah bersama Allah sesembahan yang lain, dan mereka pula tidak membunuh suatu jiwa yang Allah telah mengharamkannya kecuali dengan kebenaran. Maksudnya mereka membunuh itu dibenarkan dalam syariat. Disebutkan di dalam hadis, insyaallah, yang dibolehkan membunuh jiwa. Asalnya jiwa itu tidak boleh dibunuh, diharamkan Allah, kecuali yang dibolehkan. Nah, dibolehkan itu ada tiga nanti. Disebutkan dalam hadis. Baik. Wa qalu wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji, apa yang tampak dari perbuatan keji tadi maupun yang tersembunyi. Qala Ibnu Athiyyah, berkata Ibnu Athiyyah rahimahullah, nahyun 'amun an jami'al wa'il fawahish, larangan umum dari seluruh jenis-jenis perbuatan keji. Semua perbuatan keji itu dilarang dalam ayat ini, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Ya. Wa iya al-ma'asi, yaitu maksudnya perbuatan-perbuatan maksiat. Berbuat syirik kepada Allah termasuk perbuatan apa? Maksiat. Karena dia mendurhakai Allah. Mendurhakai Allah itu termasuk juga berkesyirikan. Iblis disebut durhaka kepada Allah kenapa? Iblis kenapa? Karena berbuat apa? Syirik. Kalau kamu bilang iblis tidak berbuat syirik, wah berarti bisa masuk surga. Karena orang yang masuk ke dalam surga itu tidak pernah berbuat apa? Sesirikan, syirik, iblis itu. Ya. Baik. Wa dhahara, iblis itu berbuat sesirikan. Ya. Wa dhahara itu wa batan, yang tampak maupun tidak tampak. Kemaksiatan itu. Halatan tastawbiyan aksam ma ja'alaka lahu min al-asya. Itu mencakup dua keadaan ini, dhahara wa batan, itu adalah dua keadaan ini mencakup segala jenis perkara-perkara yang keji. Ya. Baik. Batin itu gimana coba? Ya batinnya mencintai kejian, suka, bukan membenci, mencintai. Itu termasuk apa? Suatu yang tidak tampak. Karena amalan cinta itu adalah amalan hati. Tapi kecintaan kepada suatu yang jelek itu termasuk. Ya. Kalau terlintas, bagaimana? Ini wajar dengan duduk santai gitu. Pas lagi capek, kesel gitu. Santai, enak. Itu terlintas pikiran. Terlintas kemaksiatan gitu. Tidak perlu kita sebutkan. Kemaksiatan, jenis-jenis kemaksiatan banyak. Terlintas gitu. Kira-kira ini masuk fi jami' anwa'il fawahis gak? Termasuk seluruh jenis-jenis kekejian gak? Dikaitkan dengan amalan. Terlintas belum masuk. Kalau terlintas itu belum masuk. Kecuali setelah terlintas itu, dia niatkan, ditanamkan dalam hati. Apa yang terlintas tadi, dia ingin apa? Mengamalkannya. Itulah sudah terhitung sebagai satu kejelekan, walaupun dia belum mengamalkannya. Dan hadis bukan banyak, biar muslim dalam masalah ini. Terlintas, itu terlintas. Sebelum kita mengasamkan dalam hati kita apa yang terlintas tadi, maka belum dicatat sebagai suatu amalan dan tidak dicatat sebagai suatu kejelekan dari itu kejelekan. Terlintas. Ya, itu namanya terlintas. Terbesik. Maka ketika terlintas yang jelek, kita disarankan atau disarankan untuk bertauhid agar itu tidak tertanam dan tidak menjadi azam niat yang kuat untuk kita jalani. Ketika kita sudah meniatkan sesuatu yang jelek yang terlintas tadi, maka dicatat sebagai suatu kejelekan. Walaupun apa? Belum diamalkan karena dia amalan hati dicatat sebagai suatu kejelekan. Bagi amalan hati. Kalau sudah teramal, itu amalan itu ada amalan zahir, amalan apa? Hati ya. Yang masuk padanya amalan hati. Baik. Kemudian qaulu wala taqtulun nafsal ladzi haramallahu illa bil haqq fi sahihain. Ini diterangkan ayat ini. Dan janganlah kalian membunuh suatu jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan sesuatu yang benar. Dalam sahihain disebutkan Anib bin Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu'. Ada faedah sedikit kita sebutkan enggak apa-apa ya. Mungkin di kesempatan lain tidak disebutkan karena sudah disebutkan sekarang. Itu marfu'an itu istilah-istilah yang berkaitan dengan ilmu hadis. Marfu. Hadis itu disebut dengan marfu oleh yang mengeluarkan hadis ini. Artinya hadis itu sampai kepada Nabi. Itu marfu. Jadi Imam Bukhari menyebutkan hadisnya marfu, berarti hadis itu sampai kepada Nabi. Marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi marfu itu bisa diteliti sanad-sanadnya, kadang sanadnya ada yang mukhtati, terputus. Ya. Paham ini? Ya. Hadisnya muttasil, bersambung. Sanadnya bersambung. Tapi belum tentu sampai kepada Nabi, belum tentu marfu. Sanadnya bersambung tapi hanya sampai kepada sahabat saja, hanya sampai kepada tabi'in saja. Ini istilah-istilah ya. Di marfu ada yang dhaif, ada yang sahih, ada yang hasan. Ya. Baik. Itu nanti dibahas masalah hadis, tapi ini hanya sekedar pemberitahuan masalah istilah marfu. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث. Tidak halal darah seorang muslim yang dia telah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah rasul Allah, utusan Allah, kecuali dengan tiga perkara baru boleh dihalalkan darahnya tertumpah. Tiga perkara itu disebutkan dalam hadis. Yang pertama ats-tsayyibuz zani, orang yang sudah memiliki status menikah baik laki-laki maupun perempuan itu melakukan apa? Zina. Namanya tayyib, bukan bikr. Kalau bikr itu apa? Perawan. Kalau laki-laki apa namanya? Joko apa jejaka? Joko apa jejaka? Joko Jowo, jejaka Indonesia. Jadi apa? Perjaka, tambah menek. Nah, buat istilah. Jadi kalau setiap laki-laki atau perempuan yang sudah memiliki status menikah, status menikah, dia berzina. Nah, tentunya kalau berzina berarti ke tempat yang tidak halal. Maka dia itu hukumnya apa? Dirajam. dilempar dengan batu, disaksikan oleh sekelompok kaum muslimin di tempat umum, dilempar dengan batu yang sedang kata di sini, bukan batu yang kecil, hanya batu kecil dia guyur tertawa, bukan batu yang besar sekali lempar mati, ya batu yang kecil biar dia juga merasakan nikmatnya dari hukuman rajam tadi, dengan perlahan-lahan dia mendapatkan lemparan batu yang sedang. Itu perempuan melakukan kesalahan. Berarti dia mati dihalalkan dengan cara seperti itu, karena dia berbuat dalam zina. Bagi yang belum sempat seperti itu, gimana? Sudah menikah tapi berzina mamanya, tidak ketahuan atau tidak ditegakkan hukum padanya karena tidak ada hukum yang menegakkannya, bagaimana seorang ini? Ayo, gimana coba? Kata Sri Semi ditanya, kalau tidak ada hukum yang menegakkan, tidak ada bukti-bukti yang bisa menjadikan dia bukti seperti itu, dan walaupun dia berbuat tidak ada bukti dari empat saksi dan seterusnya, tidak ada pengakuan dari orangnya, dia bertobat dengan taubat dan nasuha. Taubatan dengan taubatan nasuha. Kalau memang tidak ditegakkan hukum, ya, untuk tidak mengulangi lagi, itu di jalan keluarnya. Ya, para ulama menyebutkan seperti itu. Ya, mungkin di Indonesia ya banyak seperti itu. Nah, bagi yang mendengarkan seperti ini, dan itu adalah aib pribadi yang mungkin tidak diketahui oleh orang banyak, kita bertobatlah dengan taubatan nasuha. Karena tidak ada hukum yang menegakkan di mungkin di negeri ini untuk sementara waktu. Ya. Baik. Kalau dai gimana? Gini, hukumnya apa? Kalau ditegakkan hukum Islam, hukumnya dibunuh. Bunuh, masuk. Ya, sama dengan perempuan namanya kalau perempuan namanya apa? Lesbi. Kemudian yang berikutnya wan nafs bin nafsi, artinya hukum membunuh itu dengan dibunuh pula, itu asalnya kisos, istilah dalam istilah syariat apa kisos. Asalnya dalam Islam seorang yang membunuh dengan sengaja, sengaja. Kalau tidak sengaja nanti ada hukumnya sendiri, bayar ganti rugi dia dan seterusnya. Kalau dia sengaja membunuh orang mutaammidan, maka dia punya apa hukumnya? Asalnya apa? Dibunuh. Tetapi kalau keluarga yang terbunuh itu memberikan pemaafan, dia membayar apa? Sejumlah dia kepada ahli yang meninggal tadi. Ya. Baik. Jadi ada pemaafan. Kalau tidak ada, aslinya dibunuh. Tetap dibunuh dengan sengaja. Dibunuh umpamanya seorang itu membunuh orang dengan sengaja, dilempar dengan batu di kepalanya, maka orang itu nanti dikisos, dibunuh juga dilempar batu di kepalanya. Nah, seorang itu kepalanya dijepit di jendela, maka juga nanti orang yang dikisos juga kepalanya juga dijepit. Cara membunuhnya. Ya, ngeri banget ini. Ngeri ya. Membunuh orang seperti itu, kamu tidak akan berhasil. Persis sama. Kalau di Yaman itu, jangankan yang seperti membunuh, kisah-kisah kecil ini, di Yaman itu. Pokoknya kita memukul orang, memukul menampaknya orang. Ya. Itu di sana, kisah. Kisahnya itu dibalas sudah dengan ditendang. Kamu sudah didatang ke Bang Syekh itu, kamu tadi buat apa? Saya yang menempatkan dia. Sekarang kamu menurutnya apa? nempelin nempelin. Jadi selesai di dunia, Mas. Perkara kecil tapi selesai di dunia, sama-sama. Tidak ada kedzaliman. Tempelin berapa kali? Sekali. Tempelin juga sekali. Karena kita tempelin dua kali berarti kita melakukan kedzaliman kepada orang ini. Walladzina idza asabahu bad yantasiru. Seorang yang tertimpa oleh kedzaliman maka dia boleh membela diri. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mislaha. Dan balasan kejelekan itu kejelekan semisalnya. Sama. Kepala kamu di pempelengi pipinya sekali, kamu pempelengi sekali. Disos. Boleh dua kali, tiga kali, empat kali, itu namanya kedzaliman. Ya. Tapi kalau orang itu memaafkan, itu lebih utama. Tidak perlu, sudah saya maafkan kamu. Tidak usah pempelengi lagi. Saya tidak usah apa, balas, saya maafkan kamu. Selesai. Ya. Paman apa? Paman apa? Ya, iya. Paman ayatnya selanjutnya. Nah, bukan paman Ufiyah min akhi sayyum kata undang ayat Al-Qur. Satu lagi paman apa? Paman isabar apa? Ayat yang masalah. Nanti lihat sendiri itu lah. Nah, ayat Wabahu dalika inna dalika minas umur. Ayat pahamnya ya, kalau kita sabar dan memaafkan itu lebih perkara yang lebih. Sampai anak kecil tembelai oleh orang besar, ada ikhwan gak tahu darahnya lagi naik atau enggak, bulan puasa baru datang dari Indonesia, bulan puasa gak tahu apa sebabnya, mungkin anaknya dikasari oleh anak Yaman, dia bawa keluarga, anaknya mungkin dikasari oleh anak Yaman, anak Yaman itu dicari oleh orang tua ini, orang Indonesia. Saya tahu family masjid orang Yaman itu ketumpah lagi gak bisa di sini. Wah, orang tuanya gak terima, jadi kacau ya. Ya, minta tuntut. Alhamdulillah tidak sampai keluar senjata. Biasanya orang Yaman itu pegang senjata. Nah, orang karena sebab air di jalan saja dilepaskan ke orang saja senjata bisa keluar, tembak. Karena emosi, senjata bisa keluar. Apalagi anaknya, alhamdulillah bisa selamat. Ya. Tentunya didamaikan juga di kisos juga dengan kembali ini dan sebagainya. Baik, ini cerita aja tentang masalah kisos yang seperti itu juga ya. Dan kisos itu kisahnya membunuh. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, wadariku li dinihi al-mufariq lil jamaah. Ini juga darahnya halal. Boleh dikembangkan walaupun dia muslim. Yaitu orang yang meninggalkan agamanya. Dia statusnya muslim. Tapi dia meninggalkan agamanya, maka darahnya halal untuk dikembangkan. Asalnya sebuah jiwa itu haram. Dihalalkan. Ya. Dalam hadis yang lain disebutkan man badala dinahu faqtulu. Hadis yang sahih. Barang siapa yang menggantikan agamanya maka apa? Dibunuh. Jadi para ulama berbeda khilaf dalam pendapat. Apakah orang yang murtad, seorang muslim yang murtad itu langsung dibunuh atau istitar atau diminta tobatnya? Dua pendapat. Itu kembali kepada kemudian serta sifat ini akan kembali kepada hakim. Pendapat ini akan nanti hakim yang memutuskan di suatu keputusan. Kalau hakim memutuskan untuk dibunuh, kalau keputusan hakim itu untuk diminta tobatnya, diminta tobat. Kalau tobat tidak mau, baru dibunuh. Jadi bahaya orang murtad kalau bisa, Mas. Kalau hukum bisa menegakkan itu, murtad itu bahaya. Hukumnya dibunuh. Ya itu salah satunya ya. Baik, al-mufariq lil jamaah, memisahkan diri dari ketaatan kepada sang penguasa yang sudah dibaiat oleh kaum muslimin. maka mereka darahnya halal. Seperti kaum Quraisy, contoh zaman kaum yang terkenal di zaman semua zaman, kaum Khawarij. Kata Ali Wadalam dengan makna mereka adalah saudara kami, itu saudara muslim, tapi mereka bagau, mereka orang yang melampaui batas, orang yang memberontak, maka mereka darahnya apa? Halal untuk diperangi, dibunuh mereka boleh, mereka saudara kami, kata Ali, tapi mereka diperangi. Ya. Jadi sudah, maksudnya sudah nanti ya, orang yang berzina yang sudah status nikah, orang yang membunuh jiwa dengan sengaja maka dia bisa dibunuh dengan kisos, kalau tidak diberi maaf apa diberikan maaf, kemudian meninggalkan agama murtad, atau dia memisahkan diri dari ketaatan kepada penguasa yang sudah dibayar oleh kaum muslimin padanya. Baik. Qulu dzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun. Demikianlah wasiat Allah kepada kalian dengannya agar supaya kalian itu memahami. Qala Ibnu Abdiyah, berkata Ibnu Abdiyah rahimahullah, dalikum, kalimat dalikum isyaratu ila hadil muharramat. Kalimat isyarat ini itu kepada jenis-jenis haruman di atas. Kemudian wal wasiyah al amru al muakkad al muqarrar. Al wasiyah itu disebutkan di sini yaitu perintah yang ditekankan yang tegas. Itu namanya al wasiyah. Perintah yang ditekankan dan tegas. Perintah itu perintah yang ditetapkan. Itu namanya al wasiyah. Wa qawluhu la'allakum ta'qilun, la'alla lita'lil, la'alla di sini agar supaya kalian memahami, la'alla itu lita'lil, alasan tujuan, itu namanya ta'lil. Termasuk saudara-saudara siapa ini, saudara-saudara siapa ini, kalau dalam bahasa Arab mas, la'alla, ada yang sudah pernah belajar bahasa Arab? La'alla itu teman-temannya Nina. Atau bukan teman-temannya, saudari-saudarinya Nina. Akhwat, istilahnya keliru. Saudari-saudari, akhwat. Ay, inna Allah Ta'ala wassana bihadil wassoya. Sungguhnya Allah Ta'ala telah mewasiatkan kepada kita semuanya dengan wasiat ini. Lina'kilaha anhu wa na'mal biha, agar kita bisa memahaminya dan bisa mengamalkan dengannya. Wasiat-wasiat tadi yang dilarang ditinggalkan, itu maksudnya untuk kita beramal meninggalkannya. Wa fi tafsir At-Tabari, dalam kitab tafsir At-Tabari Abu Ja'far At-Tabari Al-Hanafi, baik, dakara awalan la'allakum ta'kilun thumma tadakkarun thumma tattaqun. Disebutkan dalam tafsir itu, pertama agar supaya kalian memahami, agar kemudian agar supaya kalian itu bisa mengambil pelajaran, kemudian agar kalian itu bisa bertakwa. Li'annahum idza aqalu tadakkaru, karena kalau orang itu memahami dia bisa mengambil apa? Pelajaran. Masyaallah ya. Urutannya demikian. Jadi orang kalau mau ngambil pelajaran, kalau enggak memahami dia mau ngambil pelajaran, tapi dia enggak paham apa bisa ngambil pelajaran. Enggak bisa, dia memahami dulu, kemudian mengambil apa? Pelajaran dari apa yang dipahami. Kemudian tertekun. Dia orang yang takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kesimpulannya apa? Takwa itu datangnya karena orang itu memiliki ilmu. Qulu wa la taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yaqulu asyadda. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat tadi dalam mengelola harta tadi sampai anak yatim itu mencapai masa dewasa. Baik. Qala Ibnu Athiyyah, berkata Ibnu Athiyyah, ada nahyun 'amun 'anil qurbi alladhi ya'ummu wujuhut tasarruf. Ini larangan yang umum dari mendekati, ya, yang umum dari sisi perilaku. Wa fihi saddud dari'ah, dan padanya ada menutup jalan-jalan. Itu jalan-jalan agar kita itu tidak berbuat kezaliman terhadap Nabi sendiri. Nah, kalau kita sampai mengambilnya, maka kita memanfaatkan harta itu untuk apa? Menjadi lebih baik, dikembangkan, bukan kemudian dimakan begitu saja. Tidak, dikembangkan. Sumas atau sumas tasna mayaksun, kemudian Allah mengucualikan apa yang kemudian bisa dijadikan baik dari harta tersebut. Wa huwa as-sa'yu fi namahihi, yaitu berusaha untuk menumbuhkan harta tersebut. Qala Mujahid, berkata Mujahid rahimahullah, billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih bermanfaat atau lebih baik, at-tijarah fihi, yaitu dengan cara tijarah. Apa maksud tijarah? Perdagangan. Ada satu faedah kadang-kadang kita sebutkan, saya teringat dari Syekh Muhammad Syekh Rizmi dalam penjelasan bab tentang jual beli di masjid dan kita menjual mahal. Ada faedah yang dimaksudkan jual beli itu adalah tijarah. Tijarah itu dimaksudkan padanya untuk mendapatkan apa? Keuntungan. Jadi jual beli yang dimaksudkan, yang dilarang di dalam masjid itu adalah jual beli tijarah, itu untuk mendapatkan apa? Keuntungan. Dipahami? Jadi tijarah itu dalam rangka mendapatkan apa? Keuntungan. Maksudnya begini, di dalam masjid ini tiba-tiba ada orang mengumumkan, kaum muslimin muslimat atau kaum muslimin yang di masjid ini silakan mengambil kitab yang ada. Kitab ini sebagai menggantikan uang yang sudah dikeluarkan lebih dahulu, harganya sama, yang dibeli 50 ribu. Maka digantikan. Kenapa ini dibolehkan? Nah, karena tidak ada keuntungan di situ. Ini nukoh yang harus kita perhatikan, titik dalam kalimat jual beli atau tijarah tadi, misalnya seperti ini. Kalimat-kalimat seperti ini kadang kita tidak memahaminya, sehingga setiap barter dibilang apa? Setiap barter dibilang apa? Jual beli. Tidak semua barter disebut jual beli. Dan dipahami, ya, itu penting. Kadang-kadang lewat faedah kita sebutkan, jadi bisa dipelajari lagi dalam bab jual beli, kitab fikih, ya, bisa dibaca kitab keterangan dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wa qulu hatta yablugha ashuddah, sampai mencapai balik. Qala Malik, yaitu Malik bin Anas. Berarti anaknya Anas bin Malik. Hah? Malik bin Anas. Berarti anaknya Anas bin Malik. Malik seorang tabi'in, Anas radhiyallahu anhu sebagai seorang sahabat. Tabi'in melihat sahabat. Oh, berarti anaknya. Enggak. Kebetulan sama. Kebetulan ada Anasnya. Nah, itu dibahas dalam kitab Rijal. Baik. Tapi ada penceramah yang terkenal menyebutkan itu anaknya, saking josnya, saking semangatnya, saking retorikanya bagus, wah, akhirnya hampir semua ilmu dicapai, ilmu hadis pun dicapai. Karena mungkin belajar ilmu hadisnya belum tentu juga. Betul mas, belajar ilmu itu membutuhkan waktu. Kenapa kita bilang begitu? Karena kita punya pengalaman belajar ilmu. Sekian lama belum tentu kita menghabiskan bidang ilmu itu dengan baik. Apalagi belajarnya mungkin hanya 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, belum cukup menghabiskan ilmu-ilmu usul, ilmu-ilmu dasar itu belum tentu dihabisi dengan baik. Ikut pun belum tentu mengerti, belum tentu memahami. Sehingga kalau orang itu seolah-olah seperti menguasai semua bidang ilmu, ya banyakkan. Apalagi baru belajar 10 tahun, 6 tahun, 7 tahun, belum cukup para ulama itu, masya Allah. Sejak masa remaja, masa itu umurnya 4 tahun. Nah, itu pun mereka kadang di maktabah itu setiap hari berapa lembar mereka membaca umumnya satu hari. Dibaca dari awal, para ulama itu, kebanyakan. Dikisahkan. Insyaallah, satu hari baca sedikit. Ada faedah dicatat. Dan faedah dicatat. Besok kamu lagi lembaran berikutnya sampai sekian tahun itu baru rampung satu hari. Nah, ya, kalau mereka ambil langsung dari gurunya, waktunya mungkin panjang. Kadang-kadang mereka juga mengambil faedah, tapi mereka mempelajari usul-usul sehingga mereka memahami apa yang mereka ambil. Ya. Insyaallah ya. Jadi demikian belajarnya. Jadi memang belajar itu perlu waktu dan terus semua hidup kita. Sejak ilmu itu bertambah. Bukan kita satu demi satu lomba, kita mendapatkan banyak. Ya. Apalagi mau orang pergi ke Yaman, namanya. Ini bukan dengen ya. Pengalaman belajar dari Indonesia nol kukul, nol kukul, nol, nol sama sekali. Artinya nol itu bahasa Arabnya itu kabur. Sampai sekarang itu kadang 3-4 tahun aja itu belum banyak mengenai faedah. Syekhnya ngomong gak ngerti-ngerti pokoknya bahasanya. Karena ngerti sedikit-sedikit satu dua kata, yang lain enggak. Bagaimana memahami pelajaran yang diajarkan? Sehingga pokoknya dia sampai 6 tahun di sana belum tentu kalau dia nol-nol dari sini. Bisa jadi hanya 2 tahun terakhir itu baru bisa mengambil faedah, itu pun tidak semua pelajaran. Ini pengalaman, bukan pusat menyebutkan, karena pusat belajar ke sana umurnya sudah tua. Jadi istilahnya sampai sana itu sudah tua, jadi bisa berpikir lebih dewasa terhadap belajar. Ya, kadang-kadang kesian orang dulu di majelis syekh itu kadang mesti orang yang bahasanya, kamu ngerti? Tapi sedikit, iya sedikit. Sudah berapa tahun kamu di sini? 2 tahun setengah. Belum ngerti. Kadang kita yang saya ketawa. Ayah berisik. Ayah jawab soalnya. Ketawa. Nggak ngerti. Ya ini bukan kita. Ini yang sekedar ibrah pelajaran bahwa belajar itu penting. Belajar terus. Ilmu. Ya, belajar. Ya. Sehingga kita bisa mendapatkan banyak faedah. Ya. Baik, berikutnya. Wahyu dan selainnya, wa arusdu wa zawalu safi wa albulu. Itu maksud dari kalimat yang belum bahas sudah. Itu artinya orang yang sudah dewasa dan hilang sifat ketololannya, kebodohannya bersama dengan dia sudah mencapai balik. Itu kalimat yang belum bahas sudah. Warawa nahu hada atau warawa nahu hada dan meriwayatkan seperti ini an Zaid bin Aslam wa Syekh bi wa Rabi'ah wa Rabi'ah. Ini riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh para rijal yang lainnya dari perawi yang lain. Ya. Baik. Balik. Ini baliknya apa nih, Mas? Baik. Balik itu ditentukan kepada kita semua itu ada beberapa metode cara orang itu balik. Tentu balik kok. Yang pertama asalnya adalah balik itu dikenal dari tanda-tanda dewasanya dari jenis yang laki-laki maupun perempuan. Kalau perempuan salah satu tandanya apa? Sudah haid. Ya lah. Balik kok. umur berapa saja kalau sudah haid berarti dia sudah baligh. Kalau laki-laki mimpi basah, pipis, mimpi pipis dia, mimpi basah, luar bang, mani, itu dia baligh. Salah satu tandanya dari sekian tanda-tanda yang ada semua itu, yang paling penting. Oh, hamil Ustaz. Ya, hamil itu disertai dengan apa dulu Mas? Haid. Haid kan? Haid itu paling utama untuk tanda bagi wanita. Bahkan di lain ada. Kalau tidak didapatkan, karena orang itu kadang dalam kemuslian dia belum haid atau belum mimpi basah, maka ditentukan dengan umur, dan itu dengan syariat. Itu umur berapa? Ya Mas? 15 atau 16? 15 itu kejadian Abdullah bin Umar ketika dia ingin jihad, umur yang belum sampai sekian, dan Nabi mulai tahun depan ketika mulai sudah sekian 15 hari dia apa diperintahkan atau dibolehkan untuk jihad. Ya. Karena anak kecil tidak boleh berjihad asal saja. Orang yang belum balik tidak boleh berjihad, yang jadi orang yang sudah balik. Maka sebagai ulama menentukan umur kalau tidak didapatkan apa tanda-tanda tersebut. Ya. Walaupun ini masalah balik, soal tidak dibahas dalam pembahasan sedikit pula. Baik. Wa qulu wa awhul kaila wal mizana bil qist. Dan sempurnakanlah al kail. Kail itu ukuran volume. Di gelas ini ada isi air, berarti apa? Ini volume, tidak perlu ditimbang. Volumenya segelas, namanya kail atau liter, ukuran liter itu juga kail. Kemudian juga wal mizan itu ukuran timbangan isi, berat isi, berat ditimbang. Maunya ini gelas dengan isinya ditimbang berapa kilo atau berapa gram ditimbang. Jadi kita disuruhkan sempurnakanlah kain dan bisa bilqis dengan keadilan. Qala Ibnu Katsir rahimahullah berkata Ibnu Katsir, "Ya'muru ta'ala bi iqamatil 'adl fil akhdhi wal ita." Yaitu Allah memerintahkan untuk menegakkan keadilan di dalam hal mengambil dan memberi. Adil. Wa la nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan kami tidak membebani suatu jiwa kecuali apa yang dia usahakan atau apa yang dia mampu. Ai man istahada bi ada'il haqqi wa akhdihi fa in akhfa ba'da istifraq usbihi wa badri juhdihi fal haraj alayhi. Barang siapa yang dia itu betul-betul menunaikan sesuatu yang benar, hak, dan mengambilnya yang cara yang hak, dia sudah bersungguh-sungguh. Kalau dia salah, bersalah setelah dia sudah menghabiskan kemampuan dia tadi untuk mengeluarkan segala upayanya, maka dia tidak berdosa. Jadi yang dinilai syariat itu apa? Adalah orang itu apa? Dia itu bermain-main. Kalau dia sudah berusaha sungguh-sungguh dan dia bersalah, dia tidak berdosa. Ya, ini penting. Qauluhu idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Maka apabila kalian berucap, maka berlakulah kalian keadilan walaupun itu kepada kerabat sendiri. Jadi berkata yang benar, benar, yang salah, salah, itu namanya sesuatu yang adil. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bada'u syai' fi mawdihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya itu namanya keadilan. Lawannya apa? Zalim. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Hada amrun bil adl. Ini adalah perintah kepada keadilan fil qawli wal fi'l alal qarib wal ba'id. Di dalam hal berucap maupun perbuatan, baik kepada kerabat yang dekat maupun yang jauh. Ya. Masya Allah. Qala al-Hanafi al-'adlu fil qawl fi haqqil wali wal adwi. Yaitu keadilan itu pada ucapan, pada haknya teman maupun musuh sama. Itu ada keadilan di situ. Keadilan. Teman maupun apa? Musuh. Ada keadilan di situ. Tidak boleh kita menuduh kedzaliman. Berbeda dengan siasat ya, siasat perang. Beda. Siasat perang. Nah, memang perang itu apa? Siasat. Berbeda. Nah, tapi kalau kita sudah mengadakan perjanjian, sudah mengadakan sesuatu, tidak boleh kita berkhianat. Tidak bisa kita berbuat sesuatu yang tidak adil. Kalau memang siasat dalam perang, dalam persiapan perang, bisa siasat. Apa? Kemudian memunculkan bahwa pasukan ternyata dari Kudus, tembak Kudus itu. Nah ternyata arah tembakannya tahu dari sana, aku menyerang. Kemudian, la yataghayyar fi ridha wal qadar, tidak berubah. Yang satu yang benar itu, yang adil itu, baik dalam hal rela maupun dalam hal marah. Bal yakunu alal haq, bahkan terus di atas kebenaran. Wa in kana ada kurba walaupun hanya kepada kerabat dekat. Fala yaminu ilal hadid wal qarib. Tidak miring kepada orang yang dicintai atau kepada orang yang dekat, tetap hak itu tegak. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin al-'ala alla ta'dilu iqdilu wa aqrabu lit-taqwa. Al-Maidah ayat 8. Jangan karena kebencian kalian kepada suatu kaum kalian tidak berbuat adil. Berbuat adillah kalian karena itu dekat kepada. Maksudnya keadilan itu adalah sarana yang mendekatkan orang kepada Allah. Itu loh tadi. Qauluhu wa bi ahdillahi awfu, dan dengan perjanjian Allah kalian tunaikan. Qala Ibnu Jarir rahimahullah, berkata Ibnu Jarir semoga Allah merahmatinya, wa bi wasi apa? Wa bi wasiyatillahi ta'ala lati wasaqum biha fa'ud. Maka dengan wasiat Allah yang Allah wasiat kepada kalian dengannya, maka kalian tunaikan. Wa qadu lidari, dan patuh terhadap wasiat tadi. Bi an tuti'uhu fi ma amarakum bihi wa nahakum anhu. Yaitu taat kepada Allah. Kalian taat kepada Allah dengan apa atau pada apa yang Allah perintahkan dengannya dan apa yang Allah larang daripadanya. Itu namanya apa? Mentaati Allah. Wa ta'malu bi kitabihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan juga kalian beramal dengan kitab yang Allah itu Al-Qur'an dan dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika wal wafa'u bi ahdillah. Itulah yang dinamakan dengan memenuhi janji Allah. Wa kada qala ghairu, dan seperti ini pula ucapan selain daripada Ibnu Jarir rahimahullah taala. Qauluhu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Yang demikian itu wasiat kepada kalian dengannya agar supaya kalian bisa mengambil pelajaran. Ai tata'adduna wa tantahuna amma kuntum fihi. Yaitu kalian bisa mengambil pelajaran dan kalian bisa berhenti daripada apa yang kalian berada padanya. Baik. Satu kalimat lagi. Qulu wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Maka janganlah kalian mengikuti jalan-jalan. Itu digambarkan dengan Nabi dan tafsirnya ada jalan satu yang lurus yang Nabi gambarkan. Kemudian Nabi gambarkan sebagian dan karena jalan-jalan yang banyak. Nah itulah yang dilarang. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak tadi, jalan yang lurus siratal mustaqim tadi, maka akan memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi rahimahullah, hadhihi ayatun 'azimatun ataqaha 'ala ma taqaddam. Ini adalah ayat yang agung yang Allah rangkaikan dengan apa yang sebelumnya. Atau itu bisa dia mengikutkan, dirangkaikan oleh. Baik. Fa innahu lamma naha wa amara, tatkala Allah itu melarang dan memerintah, hadara an ittiba'i ghairi sabili. Itu memerintahkan untuk mengikuti jalan selain Allah, jalan yang Allah. Ala ma bayyanatu al-ahadits as-sahihah. Atas apa yang telah dijelaskan tentang jalan yang lurus tadi oleh hadis-hadis yang banyak. Insyaallah banyak hadis yang berbicara tentang wa anna hada siratal mustaqim, jalan yang lurus, kemudian jalan-jalan yang banyak itu riwayatnya banyak. Ya. Wa aqawilu salaf, dan ucapan para salaf rahimahullah, wa anna fi mawdhi nasab, bahwa anna itu posisinya, kedudukannya nasab, anna itu. Ai atlu anna. Jadi dalam kalimat itu posisinya dia itu apa? Nasab. Mansub. Karena ada kalimat yang dahulunya itu berbentuk atlu, saya akan membacakan. Jadi bentuk fi'il ya, fi'il mudhari' atlu. Saya akan apa? Membacakan. Apa yang aku bacakan? Ya kalimat setelahnya, anna hadza sirati. Anna hadhihi ini itu mansub dalam posisi. Ya, gitu. Ini dinukilkan dari Anil Farra, dari Al-Farra wal Kisai. Ini semua orang-orang atau ulama yang bergerak di bidang ilmu nahwu. Qala Al-Farra, berkata Al-Farra, yajuz ayyakuna khafdan. Juga bisa dibaca dengan apa Mas? Jarram. Khafdan itu istilah lain dari belajar. Ya, bisa dibaca majrur. Ai wasaqum bihi wa bi anna. Ini pakai kalimat jar wa bi. Nanti dia apa? Dibaca khaf di hukumnya khafat di situ. Hadza sirati. Jadi bisa dibaca dengan wa aslu anna hadza sirati wa wa aslu bi anna. Bisa. Bi anna. Dengan ujar di. Baik, mungkin begitu dulu. Karena di sini ada sebutkan makna asyirat. InsyaAllah akan kita pembahasan pada pekan depan tentang jalan yang lurus. Itu penting ya. Karena Nabi SAW menggambarkan jalan yang lurus itu di dalam sekian banyak hadis ya. Jalan yang Allah. Ya mudah-mudahan kita semuanya berada di atas jalan as-sirat al-mustaqim di dunia dan as-sirat al-mustaqim yang kita akan lewati di sirat yang dikembangkan di atas api neraka jahanam yang akan menuju ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dia dengan dalam ilmu, belajar ilmu dan mengamalkannya. Ya. Mungkin begitu aja dulu. Ya, monggo ada yang ya, bisa dijawab, kalau dijawab, kalau enggak, ya tidak dijawab. Silakan. Monggo, kalau enggak ada, enggak apa. Monggo pada. Kalau kan di rumah sakit di Bius, apakah sholatnya di kotor? Sama. Sholatnya di kotor. Mengkotor sholat perkara yang disyariatkan. Mengkotor sholat. Baik sholat sunnah maupun sholat wajib, apalagi sholat wajib. Kenapa? Karena orang ini dalam kondisi dibius seperti orang yang sedang tidur, seperti orang yang sedang apa? Tidur pulang. Sehingga orang yang tidur dalam hadis yang sahih, manama anisolat, manama anisolat, au nasiyah anisolati, persolat tubuh tidak dakaroha. Alhamdulillah Rasulullah. Orang yang tidur dari sholatnya, yang tertidur dari sholatnya, atau dia lupa dari sholatnya, maka dia sholat itu pada saat dia apa? Ingat. Berarti disebut dengan apa? Qadha. Dan kalimat qadha pun disebutkan dalam hadis yang lain dengan kalimat qadha. Dan dengan ingat. Kapan dia ingat? Ya sudah. Mamanya apa jadi dengan syarat? Ini sudah waktu isya ya, ya kan? Tadi belum sholat isya ya. Tapi lupa lali. Tidur malam. Tidur malam bangun tahajud bapaknya. Alhamdulillah. Dia belum tahu kalau dia belum sholat isya ya. Sholat subuh, datang sholat subuh dia. Sudah sholat subuh. Habis subuh, duduk sebentar. Loh, semalam katanya aku baku keluar dari WC, badan mager, aku masuk ke langsung ngobrol. Datang taklim, aku taklim langsung. Belum sholat isya ya. Sudah ingat ya. Ketika dia ingat, disitulah dia main. Bukan kemudian gitu ingat sholat, ya enggak. Ingat sholat dulu. Atau kalau masih ke WC, ya WC dulu, enggak apa-apa. Walaupun sudah ingat, mau pipis dulu. Kalau badannya masih tidak enak, mandi dulu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa syariat. Tawassul, syariat itu mempersulit, gampang, justru tidak mempersulit. Nah, dan kondisi yang enak, gambar enak, sholat. Tuh. Insyaallah pada begitu jawabannya. Aku tambahkan sedikit, gak apa-apa gitu. Tapi mohon. Hmm. Tentang jalan yang lurus di oleh Rasulullah. Hmm. Kalau jalan Rasulullah cuma mufakat, tapi lebih jelas yang lurus tahu. Hmm. Kalau sekarang masing-masing mengaku semuanya lurus. Insyaallah, katanya kebenaran itu siji, satu. Maksudnya kebenaran satu itu kelompoknya bilang yang satu itu. Nah, pengertiannya keliru. Semuanya lurus gitu. Nah, iya gitu. Baik kok, jalannya ini hilang loh. Satu lurusnya. Ya enggak begitu pengertianmu. Nah, begitu. Maksudnya al-haq itu satu, yaitu datang dari hadis dan apa Al-Quran itu hak satu. Dan penafsiran itu yang bermacam-macam. Tapi selama penafsiran itu berdasarkan kaidah-kaidah yang ada, ya, penafsiran berdasarkan hadis, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan apa namanya riwayat, tafsir berdasarkan ucapan para sahabat dan seterusnya, itu bisa berbeda-beda mana yang dekat pada kebenaran, ya itu yang kita ambil. Bukan kemudian satu-satu ini. Kalau kamu gak ikut saya yang satu ini dan penafsirannya dari pemahamannya, gitu, kamu keluar dari jemaah saya, kamu akan ditahdir, kamu keluar dari Al-Haq. Tidak mesti, artinya tidak mesti. Bisa jadi iya, tapi tidak mesti. Jadi kebenaran itu hanya pada kelompoknya. Kemudian loyalitas itu hanya ukurannya kelompoknya. Berpisah karena juga karena ukuran kelompoknya itu salah. Itu sudah hizbi namanya. Pemikiran hizbi. Walaupun mereka tidak mengakui hizbi, tapi pemikirannya sudah hizbi. Hanya mungkin kedepannya nggak tahu untuk nilai apa lagi dalam bentuk amaliyah. Naudzubillah min dzalik. Jadi manusia itu menjadi orang yang rojulah, berani, jangan penakut. Karena memang kita dididik itu dengan ilmu itu menjadi orang pemberani. Ya, walaupun badannya kecil, kurus atau tidak, tapi jiwanya pemberani. Mau ditahdir, ya, kalau perkara yang tidak benar, perkara silakan. Kayak hidup ini hanya satu tempat, ya, hidup ini luas, bumi luas. Jalan sesuatu yang benar, yang mengapa? Karena kebetulan itu pasti akan jirna. Waktunya kapan? Mau 10 tahun, mau 15 tahun, 20 tahun, kebetulan itu pasti akan jirna dan al-haq abadi. Itu saja. Walaupun dibuat-buat, dikemas-kemas, ditahan-tahan, segala macam, suatu saat tidak akan jirna. Tidak perlu kurang 1-2 tahun, masih sedikit itu 1 tahun itu. bisa saja puluhan tahun. Nanti lagi bisa akan sabar. Ya. Tapi kita aja ya. Tambah sedikit dong, Pak. Ya, ceramah. Kan? Syariat kita itu tidak mungkin bertentangan, bahwa kita punya hak, kita punya kewajiban kepada keluarga yang kita punyai. Kita juga memiliki kewajiban kepada orang tua. Itu akan bertentangan, tidak akan. Tidak mungkin kalau ini kemudian ini salah, itu enggak dijalani. Sekarang kita melihat dulu, ini kondisi. Apakah permintaan orang tua tadi dengan kondisi yang kita harus mencari nafkah tadi, mana yang lebih berulang namanya? Ini dalam tulis seperti itu. Mana yang lebih penting saat itu? Namanya contoh, misal mencari nafkah kok wajib, tapi kamu masih punya tabungan oke, banyak. Contoh ini mas, misal atau mungkin sudah kok dari orang lain banyak. Antum gak perlu nafkah dulu gak apa-apa, masih cukup. Ya tak? Bisa, orang tua dulu utamakan memberi kebutuhan itu bisa. Nah, kadang orang itu bernafsu untuk mencari apa? Nafkah. Padahal dia juga sudah punya banyak, cukup. Tapi alasannya apa? Nafkah, karena bercita-cita banyak tinggi, cita-citanya ingin ini beli ini, uangnya sudah banyak, ingin beli itu beli. Akhirnya nafkah jadi alasan. Itu bisa jadi. Karena itu kejujuran diri kita. Tidak mungkin bertentangan dan kita bisa menjalaninya. Ya, mungkin contohnya seperti itu. Misal, contoh misal dari mana yang kita utamakan duluan, karena memang itu sudah kewajiban. Ya, kewajiban. Mungkin kita jadi sudah panjang-panjang ya. Kembali mas, semoga. Jemaah itu adalah dia jamaah orang, kumpulan manusia yang dia itu mengikuti taat kepada yang memimpin. Dan dalam pembahasan kita tentang sunnah jamaah itu maksudnya pemimpin yang memang memiliki kekuasaan yang sah. Yaitu secara garis besar saja itu jamaah demikian. Bentuknya seperti bukan jamaah yang tidak punya kekuasaan dari pemimpin yang tadi. Contoh seperti umpamanya ikhwan dalam jamaah tabligh umpamanya. Dia mengadakan bai'at kepada pemimpinnya, padahal pemimpinnya dia punya apa? Kekuasaan seperti menguasai suatu negara yang sah. Nah, itu namanya kalau dia keluar dari jamaah tabligh tidak termasuk dalam maksiat. Nah, itu. Atau di Indonesia ada jamaah apa maksudnya? Islam jamaah. Itu juga mengaku juga punya jamaah dan dia harus bayar. Kalau keluar dari situ jadi apa? Kafir dengan hadis ini. Sama persis. Hadis ini tadi di dalam apa namanya? Arba'in Nawawiyah ada. Nah, bukan seperti itu. Yang memasukkan adalah itu penguasa yang memiliki kekuasaan. kekuasaan yang sah. Tentu bentuk maksiat. Ya, bentuk maksiat tentunya bentuk-bentuk bisa dengan perbuatan, bisa dengan apa? Dengan hati atau dengan ucapan. Karena amal-amal itu ada yang perlu yang ditersembunyi. Sehingga umumnya kalau kita berusaha untuk mengadakan kudeta, contoh saja ini. Contoh, kudeta kepada penguasa yang ada, kudeta mengangkat senjata atau melawan dengan fisik, peradaban dengan apa, untuk menjatuhkan pemerintah. Itu namanya maksiat, maksiat, bentuk-bentuk kemaksiatan. Nah, yang seperti ini, kalau pemerintah melawan, pemerintah mempertahankan dan membunuh orang yang mengadakan kudeta ini, itu sah, boleh, termasuk yang dibolehkan untuk tertumpah. Contohnya itu maksiat. Ya, masih banyak bentuk-bentuk maksiat yang lain, ya, tentunya pembahasannya lebih panjang lagi. Karena pembahasan-pembahasan seperti itu, pembahasan-pembahasan yang butuh kepada pembahasan yang lebih detail, sehingga kita tidak salah di dalam menyampaikan itu secara umum saja. Ini begitu saja. Apa ini? Bangga. Sudah mau 9:30, biasanya sebenarnya kurang 5. Eh? Kurang 10. 9:30 apa? 9:30, karena jarang ngajar sampai 9:30. Ayo Mas Darus. Apa? Lihat HP, kenapa ada berita apa? Kok nggak di-share kan? Baik, ada? Kalau nggak ada, ya Masya Allah. Nahdafi di Hadars, kita cukupkan pada pelajaran ini. Insya Allah, kalau ada kesalahan, Insya Allah kita akan rujuk pada kesalahan itu. Nah, memang tidak diedit ucapan ini. Jadi ucapannya kan tidak diedit Mas, baik bacaannya maupun apa menyampaikan kan tidak diedit, sehingga kesalahan itu bisa saja terjadi. Kalau diedit, Insya Allah sehingga diedit, jadi langsung didengar. Karena kita mohon maaf, kita akan kembali kepada yang benar. Subhanallah, Alhamdulillah.